Tuhan yang kasih cinta jadi anugerah. Tiapa ada yang larang, tiapa ada yang marah. Jangan sesalah apa yang kita rasa. Semua manusia pun ingin bahagia. Seribu cara mau kasih baku pisah. Sejuta cinta tetap kita mau jaga. Gak usah peduli, biar lihat ada orang mau benci. Kisah ini torang yang jalani, torang dua yang pegang kendali. Dua hati so jadi satu, aku sayang biar kepala batunya. Usah pusing orang pemulu, anjing bakau kafilah berlalu. Cinta pangana yang kita tahu, selamanya dengan yang kita mau. Mau bajau sorry, tak soni mau. Cara selupa, tak soni tahu. Lama cinta ini dah bertahan, di hati so jadi tawanan. Bukan bertahan di zona aman, mar dengan kita so nyaman. Pangana pusing, orang mau bilang apa. Yang kita tahu kita sayang pangana. Tuhan yang kasih cinta jadi anugerah. Tiapa ada yang larang, tiapa ada yang marah. Jangan sesalah apa yang kita rasa. Semua manusia pun ingin bahagia. Seribu cara mau kasih baku pisah. Sejuta cinta tetap kita mau jaga. Selalu mengalir, ngana yang kan jadi tapi takdir. Sampai nafas ini kan berakhir. Pusing orang mau bilang apa. Yang kita tahu kita sayang pangana. Tuhan yang kasih cinta jadi anugerah. Tiapa ada yang larang, tiapa ada yang marah. Jangan sesalah apa yang kita rasa. Semua manusia pun ingin bahagia. Seribu cara mau kasih baku pisah. Sejuta cinta tetap kita mau jaga.